Karena apa? Harus diserahkan kepada mustari. Nah, karena apa? Karena dengan dia itu melaksanakan transaksi itu dengan cara tempo, berarti dia itu sudah ridho bahwasanya kitab itu akan berada di tanggungannya, di tanggungan si mustari. Naam. Ya. Nah, itu enggak boleh. Itu tadi, karena yang berhak untuk menerimanya itu kalau harganya tempo itu adalah si mustari, bukan si penjual gitu. Salah sendiri kenapa dia ngasih harga dengan tempo gitu. Itu maksudnya. Kemudian hukmu bil mabi qabl qabdi. Ah, sekarang ini masalah lagi. Seumpama kita beli suatu barang, belum kita terima atau belum diserah terimakan barangnya itu, tiba-tiba kita mempunyai keinginan untuk menjualnya lagi pada orang lain sebelum kita menerima barang itu, boleh apa tidak? Nah, ini masalah lain. Menjual barang yang baru dibeli sebelum diterima, jadi keterjemahannya seperti itu. Hukumnya batilun, hukumnya nggak boleh. Jadi harus terima dulu baru dijual, harus terima dulu baru diberikan, nah, gitu. Harus terima dulu baru disewakan. Jadi nggak boleh kita melakukan transaksi terhadap barang yang baru kita beli kecuali kalau sudah kita terima. Kalau belum kita terima, maka kita nggak boleh menjualnya ataupun melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan barang yang baru kita beli itu. Gal, sawaun kanal mabi egaron auto aman awe rohma. Baik yang dijual itu merupakan harta benda yang tidak bergerak, agar itu namanya tanah, rumah dan sebagainya. Auto aman atau makanan, awairuhuma atau yang lainnya. Wa kadzalikal ijara wa rahan, begitu pula enggak boleh sewakan, enggak boleh digadaikan, enggak boleh dihibahkan dan yang lainnya. Minat tasarrufat asy-syar'iyyah daripada transaksi-transaksi yang lainnya. Lalu serah terima itu didapatkan dengan cara bagaimana? Kan sudah dikatakan bahwasannya kalau seumpama barang yang sudah dijual belikan itu nggak boleh diapa-apakan kecuali kalau sudah diserah terimakan. Serah terima itu bentuknya bagaimana sih? Sehingga dengan serah terima itu terlaksana, berarti dia boleh bertransaksi apapun juga gitu, berkaitan dengan barang yang baru dibelinya atau baru dijualnya itu. Nah, katanya yahtalifu zalika bitilafil babi, jadi berbeda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Nah, faidaka nami maitana walu biliat fayasulu bitana wuli biha. Kalau barang yang baru dijual atau baru dibeli itu termasuk yang bisa dipegang, serah terimanya dengan mengambilnya dengan tangannya. Nah, berarti kalau sudah dipegang dengan tangannya, seperti apa HP, nah, jual HP sudah kalau diterima HP-nya dengan tangannya, berarti sudah serah terima. Setelah diterima dengan tangannya, boleh dijual lagi, boleh dihibahkan, boleh diapakan saja, terserah. Terus, wa idza kana mimma la yunqal ka ardin aw baitin fayahsulu bit takhliyah wa taslimu nahwil miftah wa ifraghihi min abti'ati ghair mushtari. Kalau seumpama termasuk barang yang dijual belikan itu adalah barang yang tidak bisa dipindah seperti tanah, rumah, maka serah terima itu dapat berlaku di dalam transaksi tersebut dengan cara mengosongkannya dari barang si penjual, menyerahkan kuncinya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah mengosongkan lalu menyerahkan kuncinya. Nah, kemudian diisi dengan barang-barang si pembeli. Nah, itu berarti sudah diterima serah terimanya. Kalau sudah diterima serah terimanya, terserah mau dijual lagi, mau dibeli, mau apa dihibahkan dan lain sebagainya, itu boleh. Wa in kana mimma yunqalu ka sayyarat fa yasulu bin naqli min mawdin ila mawdin akhar. Tapi kalau seumpama benda itu enggak bisa dipegang dengan tangan tapi bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka seperti apa? Mobil. Seperti lemari kan besar tuh. Enggak mungkin kita pegang dengan tangan kan? Nah, maka dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau sudah dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya setelah transaksi atau ketika transaksi, setelah transaksi terjadi, maka hukumnya serah terima sudah terlaksana. Kalau sudah serah terima sudah terlaksana, terserah mau diapakan saja, terserah, itu sah hukumnya. Domanul mabi qablal qabdi. Nah, sekarang sebelum diserah terimakan, kan boleh. Barang yang dijual belikan itu tidak langsung diserah terimakan, boleh tidak? Boleh, asalkan jangan apa? Jangan barang-barang ribawi. Nah, kalau barang ribawi nggak boleh di apa diakhirkan serah terimanya dari majelis akad, harus langsung pada waktu itu juga. Tapi kalau bukan barang-barang ribawi, maka hukumnya boleh. Misalnya apa? Ana jual buku ana masih di rumah. Pem, harganya sekian, siapa mau beli? Ya saat ana beli, ana jual. Barangnya belum ada. Setelah sejam baru anak-anak bawa kasihkan kepada kalian. Ah, itu hukumnya enggak apa-apa. Kenapa? Bukan barang ribawi. Nah, tapi kalau barang ribawi enggak boleh. Nah, seperti itu. Kemarin tuh kalau seumpama sejenis maka disyaratkan berapa? 3. Kalau tidak sejenis disyaratkan 2, tapi kontan itu harus telah terima itu harus ada terlaksana itu dalam dua-duanya. Nah, gitu. Paham? Jadi kalau seumpama bukan barang ribawi itu boleh, kapan saja mau diberikan, yang penting sesuai dengan apa, dengan kesepakatan daripada keduanya, kedua belah pihak itu. Nah, katanya sekarang kalau seumpama belum diserah terimakan barang itu, apapun alasannya, tiba-tiba barang itu rusak. Nah, siapa yang wajib ganti? Tanggungan siapa itu? Nah, ini masalah lainnya lagi. Katanya domanul mabi qabla al-qabdi huwa min domanil ba'i. Yang utama adalah kalau seumpama rusak barang itu atau hilang barang itu dan belum diserah terimakan kepada si pembeli, maka hukum jual belinya itu dianggap tidak sah. Sehingga apa? Wajib mengganti. Ataupun kalau seumpama rusak ya berarti harus diganti. Jadi bukan berarti jual belinya itu tidak sah. Sah, tapi kalau terjadi sesuatu maka si penjual itu harus menggantinya, gitu loh. Ganti rugi itu semuanya, baik itu diganti semuanya atau ganti sebagiannya. Ganti semuanya misalnya hilang atau ganti sebagiannya misalnya rusak, maka hukumnya itu tanggung jawab daripada si penjual. Kemudian at-tasarufat ala jasihu qabla al-qabdi ba'da sarufat tasihu. Ada sebagian daripada transaksi yang sah walaupun belum diserah terimakan, sah dikecualikan ada beberapa hal. Apa itu? Ba'da tasarufat tasihu qabla al-qabdi. Ada sebagian transaksi yang sah walaupun belum diserah terimakan barang yang dijual belikan itu. Transaksi apa saja? Misalnya wakaf. Nah, kita beli misalnya tanah belum diserah terimakan kepada kita, ya sudah tanah yang saya beli itu saya wakafkan, itu boleh. Terus ibahatu to'am lil fuqara, kita telepon, kita apa beli nasi goreng misalnya berapa bungkus, masih dibikin kan, diolah kan, dirasakan kan, udah itu bilang ya udah nanti kalau sudah jadi kasihkan sama fakir miskin itu, dia pulang enggak apa-apa. Karena apa? Karena untuk sedekah, untuk memberikan apa? Membolehkan bagi fuqara untuk makannya. Wa tadbir. Itu pula tadbir. Jadi apa? Kalau budak itu menjadi budak, ketika kita beli, kemudian ternyata dia sebelum kita serah terimakan dia mau kita katakan si tuan itu mengatakan kalau aku mati, maka kamu akan merdeka. Nah, itu jadi mudah kan? Kalau dia katakan itu ketika sebelum diserah terimakan budak itu sah. Jadi kebanyakan di fiujul khair, kalau fiujul khair itu boleh gitu. Terus wal wasiyah. Kita beli mobil. Belum Ustaz lihat, belum diserah terimakan mobilnya, lalu kita bilang, nanti kalau mobil itu sudah keluar, saya wasiat kepada kalian semuanya untuk berikannya kepada pesantren misalnya. Padahal belum diterima oleh si yang berwasiat itu. Nah, itu boleh. Terus wajib mati gairodi. Apa itu pula? Misalnya gismah. Saya insyaallah fil yusir rabi lahikan bayanut tadbir fi tabil etik wajib mati gairodi fi babil gismah. Kalau seumpama ternyata berupa barang-barang daripada harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Faham? Jadi termasuk yang belum diterima. Misalnya apa? Bagiannya Ustadz misalnya ada mobil. Belum Ustadz terima. Nah, kemudian tidak ada rot, itu memang mobil itu milik Ustaz. Ya, enggak ada rot sama sekali, enggak ada haknya orang lain gitu. Nah, kemudian mau diapakan saja, mau diwakafkan, mau diapakan itu boleh. Karena mau enggak mau ya pasti untuk kita. Itu bagian itu. Terus wan nazaru. Misalnya apa? Barang yang sudah kita jual belikan itu kita nazarkan. Untuk apa? Pondok misalnya. Atau untuk fukara misalnya, maka hukumnya boleh. Lianna hagurba, karena itu semuanya itu fi wujuhil khair. Semuanya itu adalah di dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT. Itu enggak apa-apa itu. Dikecualikan itu. Kemudian hukum bai'il gharar Allah SWT. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, itu kan pesan masih kan, Ustazah. Salam itu masih. Nah, jadi apa? Jual beli dengan telepon itu kan enggak sah. Jual beli dengan telepon enggak sah. Kalau secara syariat enggak sah gitu. Nah, tapi kalau seumpama kita pesan, nanti sampai sana dibayar. Enggak apa-apa ya itu. Itu pesan. Sampai sana langsung dibayar. Itu berarti belum terjadi gitu. Jadi ini kan masalahnya sudah terjadi, sudah itu barangnya mau diapakan gitu. Nah, ini kan pesan aja, pesan bawa ke sana ya, pasti belum terlaksana. Uangnya belum di, kalau pesan itu kan harus kasih dulu duitnya. Salam. Nah, itu sih berarti bukan pesan-pesan dalam salam, tapi pesan secara Indonesia. Ya, saya pesan ini ya nanti. Ah, nanti jadi perlu transaksi lain itu nanti. Begitu sampai sudah berapa ini harganya? Ya, sudah saya beli. Ya itu, makanya jadi apa, banyak transaksi kita yang tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi sebetulnya itu adalah salam bukan, jual beli juga tidak sah. Nah, kecuali nanti kalau sudah sampai baru. Tapi kan masalahnya sudah jual beli dalam Islam ini kalau enggak sesuai dengan syariatnya, maka hukumnya berarti bukan haram, tidak. Jadi mengkonsumsi uang hasil jual belinya itu atau mengkonsumsi barang yang kita beli itu tidak menjadi haram, cuma tidak sesuai dengan syariat. Nanti di akhirat nggak ada tuntutan, nggak ada. Nah, sebaiknya ya gitu loh. Nah, tapi ala kulli hal kan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu kan bai' mu'athoh itu, nggak ada transaksinya, nggak ada apanya. Bai' mu'athoh pokoknya berapa anu ya, saya pesan ya berapa dus ya, nanti sampai situ langsung kasih, nggak usah pakai ngomong apa saya jual saya beli gitu. Nah, itu kan bai' mu'athoh. Ala kulli hal ada sebagian ulama yang mengatakan sah selama itu dalam masalah-masalah yang remeh, bukan masalah bukan barang yang berharga banget gitu. Sampai kemana kita? Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa sallamain. Ilan Galvin. Wa nahika syarafan wa haddan ma yahsulu lahu bisababi mudawa matil du'a minat dhafri bimahabatillahi ta'ala wa muwafaqata ridahu. Faqad rawiya anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gala inna Allah yahibul mulihina fi du'a. Gal. Kemudian, dan cukup sebagai pencegah bagi kamu dan merupakan kemuliaan itu dan merupakan sebuah keberuntungan bagimu apa yang terjadi bagi orang yang berdoa itu. Kenapa? Selama dia itu terus menerus continue berdoa, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan cintanya Allah dan sesuai dengan keridhaannya dan kehendaknya. Karena telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a. Bahwasanya Allah Ta'ala itu suka kepada hambanya yang memaksa untuk berdoa. Jadi artinya memaksa di sini adalah berdoa itu gak cukup sekali, sampai diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, itu senang. Itulah bedanya kita dengan Allah SWT. Kalau manusia itu bosan dengan permintaan, tapi kalau Allah Ta'ala tidak bosan, justru tambah senang dengan mengulang-ulang permintaan itu. Jadi ini masih berbicara tentang hikmah yang berbunyi bahwasanya kalau seumpama kita itu tidak segera mendapatkan apa yang kita minta dan apa yang kita doakan, maka jangan sampai hal itu menjadikan kita itu putus asa. Berarti Allah Ta'ala tidak mengkabulkan. Karena apa? Karena pada hakikatnya Allah itu mengkabulkan, cuma Allah itu memberikan dengan yang terbaik untuk kita dengan pengetahuannya, bukan yang terbaik untuk kita dengan pengetahuan kita. Nah, dan Allah Ta'ala itu pasti mengabulkannya, tapi pada waktu yang dikehendakinya, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Nah, ala kulli hal, bahwasanya kalau kita berdoa kemudian kita merasa putus asa, doa kita tidak dikabulkan, salah. Kesimpulannya begitu. Tapi kalau kita berdoa, tapi kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, cuma kapan waktunya kita nggak tahu, kita salah katanya, itu yang benar. Nanti ya, jadi jangan pernah kita mengatakan, wah doa kita tidak dikabulkan. Seperti kalau kita itu berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, misalnya di Ka'bah, di Raudhah, di makam Nabi SAW, pada waktu tengahan, sepertiga, malam yang akhir, dan sebagainya. Maka orang yang semacam itu, yang merasa bahwasanya doanya itu tidak dikabulkan, itu adalah orang-orang yang berdosa, gitu loh. Nah, termasuk yang kurang keimanannya, tidak mantap keimanannya, gitu loh. Jadi harus merasa yakin bahwasanya doa kita dikabulkan, umroh kita diterima, gitu loh. Cuma dikabulkannya itu kapan? Ah, itu Allah yang lebih tahu, gitu. Karena Allah yang lebih tahu dengan maslahat kita. Kita pun tidak tahu yang lebih maslahat bagi kita itu yang mana, kita nggak tahu, gitu. Hanya Allah yang tahu, bukan dokter yang tahu, bukan yang lainnya yang tahu, tapi Allah yang tahu, gitu. Nah, lalu wadakhala rajulun. Hmm? 15. Eh? Kemudian waqad ja'a fil hadisi gama Jibril alaihi salam ya rab abduka fulan ikdilahu hajatah. Fa yaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma' sautahu. Bahkan dalam hadis sebutkan berkata Jibril alaihi salam kepada Allah Ta'ala, "Gal ya Rabbi, lihat tuh hambamu fulan, coba dikabulkan hajatnya. Dia itu kan seorang wali gitu." Apa kata Allah Ta'ala? Fa'gulu, Allah Ta'ala berkata, berfirman kepada Jibril, "Dau abdi, biarkan dia. Karena sesungguhnya aku senang mendengar suaranya." Aduh. Nah, makanya kan di antara sebab musabab kenapa kita harus ada ujian, kenapa kita harus ada cobaan, supaya Allah mendengar kita berdoa itu. Dan Allah senang dengan doa yang kita panjatkan itu. Jadi maksud utama daripada kita itu tertimpa cobaan itu adalah supaya kita mengangkat tangan dan kita bersuara, meminta, memohon kepada Allah. Supaya kita tahu, oh ternyata di atas sana ada zat yang kita butuhkan, kita perlukan. Wa muqtadha hadza, puncaknya dari ini semua adalah anna minan nasi man ya'jilullaha lahu nawal hajatihi. Man yu'ajjilullahu lahu nawala hajatihi likarahati sautihi. Bahwasanya ada di antara manusia yang Allah Ta'ala mempercepat permintaan yang diinginkannya. Karena memang Allah enggak suka mendengar suaranya. Nah, itu. Nah, justru kita itu harus merasa was-was, jangan-jangan kok saya berdoa itu dikabulkan ya. Jangan-jangan kita ini tidak disenangi suaranya sampai dikabulkan cepat. Allah Ta'ala sudah pengen cepat selesai, sudah. Tidak usah ngomong-ngomong, nih, pergi. Ah, gitu. Kan ada orang bicara kita enggak suka. Ayo, siapa yuk? Siapa? Nah, orang ngomong, tambah lama ngomongnya kita enggak suka. Siapa? Orang minta-minta itu. Pak Pitur ngomongnya, ini saya datang dari jauh, ini. Oh, udah selesai. Nah, daripada kita dengarnya capek, bisa jadi kita itu kalau doa dikabulkan, bisa jadi Allah itu nggak mau dengar suara kita yang menyebalkan itu. Nah, bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, makanya kan kalau ada mayit gentayangan, ya kan, mayit gentayangan, ya, itu berarti baik atau berarti nggak baik. Nah, jadi moto masyarakat kan mengatakan nggak baik, wah itu nggak baik, itu penasaran tuh mayitnya itu gitu lah, ya kan. Sampai dia itu ganggu-ganggu orang sekitarnya dan sebagainya. Nah, justru kita katakan itu yang baik itu. Itu mayit yang baik. Karena apa? Setiap mayit itu meninggal dunia, ya kan? Maka nanti kan setiap orang itu ada setannya sama malaikat. Setiap orang ada setannya sama malaikat. Jadi siapa yang menemani dia? Berantem dulu nih dua. Yang kalah dia di setan kan? Ah, berarti bagus itu. Menang malaikatnya. Nah, gitu. Baik, sampai seperti itu. Jadi hendaknya itu kita itu berpikiran positif selalu. Jangan sampai kita berpikiran tidak positif. Nah, ini contohnya seperti ini. Maka terus ya, maka tahu hadar mana aidon sultan wal yakun al abdu qaifan min zalika idza ta'a. Berarti dia itu adalah seorang yang tidak diinginkan didengar suaranya oleh Allah SWT. Lalu Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadraj. Apa itu? Setiap orang yang di dalam doanya itu dia tidak meninggalkan pilihannya, ikhtiarihi waradian, dan tidak menerima, tidak rela dengan ikhtiar daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah mustadraj. Jadi kullu, setiap Allah, jadi setiap doa yang dipanjatkan dalam keadaan di dalam doa itu dia meninggalkan ikhtiar. Jadi misalnya apa? Ya Allah habisi dia misalnya. Ya Allah, miskinkan dia misalnya. Ya Allah, celakakan dia misalnya. Biar mati, biar mampus misalnya. Nah, itu kan berarti kan dia berdoa dengan hawanya sendiri, hawa nafsunya, tanpa meninggal, tanpa mempertimbangkan keinginannya Allah. Berbeda kalau Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita itu kalau harus berdoa yang tidak baik, seperti apa? Kita kan dilarang untuk berdoa apa? Mati. Dilarang, enggak boleh. Nah, tapi kalau fa'inkana labudda minhu fagul, kalau seumpama harus kamu berdoa dengan kematian, maka katakanlah ingkanal mautu khairun li fa'amit ni wa ingkanal hayatu khairun li fahini. Nah, itu kan berarti kan disandarkan segala sesuatu kepada ikhtiarnya Allah. Karena siapa yang lebih tahu dia itu hidupnya bagus atau matinya bagus? Kan Allah yang tahu. Nah, begitu pula. Jadi ya Allah, Nabi Muhammad berkata ketika ada satu orang yang mengganggunya dia, maka igal ya Rab, igal anta a'lamu bihali, kamu lebih tahu dengan keadaanku. Maka laksanakan apa yang kau ketahui, apa yang kau kehendaki. Gitu. Kalau kita kan enggak. Paham? Ya Rab, kalau seumpama yang terbaik bagiku itu begini, ya silakan ya Rab, aku mau percepat. Mana kita pernah berdoa begitu kan enggak? Tapi doanya kita kan ya Allah minta jodoh, jodoh anak, jodoh ini dan sebagainya itu yang tercepat, yang terbaik, yang soleh, yang ini dan sebagainya. Nah, enggak ada. Dengan kehendak Allah itu enggak ada gitu. Itu loh maksudnya. Nah, jadi barang siapa yang tidak menjadikan doanya itu meninggalkan ikhtiarnya, tidak rela dengan ikhtiarnya dia, itu adalah mustadraj. Enggak bagus itu. Nah, gitu. Kalau semua dikabulkan, misalnya itu istidraj, bisa jadi Allah Ta'ala itu mengkabulkannya itu karena memang Allah enggak suka kepada dia. Nah, gitu. Itu artinya istidraj di sini. Kemudian, wa huwa mimman gila lahu, orang yang semacam ini termasuk yang dikatakan sepertinya, seperti orang ini, ugdu hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautahu. Ayo cepat kabulkan hajatnya dia. Sesungguhnya aku enggak dengar, enggak senang mendengar suaranya itu. Faizakana widai matiyadil haqqi ta'ala lama ahtiyari nafsihi kana mujaban wa in lam yu'ta wa la'mal bi khawatimiha. Nah, kalau seumpama di dalam doanya itu terkandung, tersirat kata-kata yang menunjukkan asalkan itu dikehendaki olehmu ya Allah. Nah, itu. Lama ahtiyari nafsihi, dan sama sekali tidak tergantung kepada ikhtiarnya dia. Nah, yang semacam itulah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa in lam yu'ti, walaupun tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Dan ingat, Walaupun demikian, toh setiap amal, setiap perbuatan itu, setiap tindakan itu tergantung kepada akhirnya gitu. Itu enggak menentukan semuanya itu, enggak menentukan. Sekarang dapat hidayat, ya kan? Alhamdulillah berkat kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala kita dapat hidayat. Iya sekarang, nantinya kita enggak tahu. Nah, itu loh maksudnya. Wa qatakunu lijaba muratabatan ala syurut. La ilma lidai biha fatata'akhkhara. Ada juga fam, kemungkinan doa yang kita panjatkan itu dikabulkan, cuma terkabulnya doa kita itu ada syaratnya gitu lah. Di Lauhul Mahfudz seperti itu. Syaratnya apa? Misalnya harus silaturahmi dulu. Misalnya apa? Harus menghormat kepada orang alim dulu. Misalnya apa? Harus sedekah dulu. Nah, gitu. Nah, sementara orang ini belum melaksanakan syaratnya. Makanya ini enggak terlaksana-terlaksana. Nah, makanya hati-hati ya. Kalau kita itu berjanji kepada Allah, fam, itu berarti janji harus tepati. Kalau enggak tepati, Allah Ta'ala itu Maha tahu. Nah, bisa jadi apa yang harusnya kita terima kemudian tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita janji dan belum laksana. Nah, jadi jangan biasakan kita itu berjanji kepada Allah Ta'ala kemudian tidak melaksanakannya. Karena yang namanya kematian itu kalau sudah datang dimanapun tanpa pandang bulu, tanpa melihat tempat, tanpa melihat umur, gitu ya. Gal, liadami ukui zalika wa ba'dih. Karena belum terlaksana sesuatu yang disyaratkan itu. Wa zalika mithlu wujudil ittirar. Makanya demikian itu sama seperti adanya keadaan yang darurat gitu. Nah, keadaan yang darurat itu selama belum terlaksana, selama itu pula kita harus menjalankan sesuai dengan hukum yang disyariatkan. Tapi kalau sudah darurat, nah baru. Nah. Nah, jadi artinya jadi apa? Kesenyapan, kesenangan, kebahagiaan itu kadang-kadang datangnya itu di akhir, bukan di awal. Amman yujibul muttarra idza da'ahu? Siapakah yang menjawab daripada doa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan? Farattabal ijaba ala wujudil ittirar. Maka di sini coba lihat tuh. Kalau ada sulit baru dikabulkan, enggak ada sulit enggak dikabulkan. Nah, jadi Allah akan mengabulkan doanya asalkan ada kesulitan, disyaratkan ada kesulitan. Kapan kesulitan itu ada, baru Allah akan berikan. Nah, makanya dalam doa itu hendaknya jangan sampai lepas daripada kehendaknya Allah Ta'ala ditambah dengan kita menyertainya dengan kata-kata apa? Fi lutfin wa'afiyah. Karena bisa jadi kabulkan tapi enggak sesuai dengan kehendak kita gitu. Oleh karenanya dibumbui ditambahi dengan filat sunu afia. Wa qala ba'dul arifin idza arada Allah yastajiba du'a 'abdin razaqal ittirar fi du'a. Kalau seumpama Allah Ta'ala itu ingin mengabulkan doa seorang hamba, maka Allah fam akan melintaskan dalam hatinya untuk membutuhkan Allah dengan doa itu. Walitirar la tahaqqaqul 'abdu min nafsi fi jami' halati. Sedangkan sifat membutuhkan itu tidak dapat dipastikan bagi seorang hamba di dalam semua keadaannya, tidak gitu. Qala ba'duhum al-muttaru allazi idza rafa'a ila Allah yadahu lam yara li nafsihi amalan. Siapa muttar itu? Seorang yang dianggap muttar itu, darurat, yang boleh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Yaitu apa? Seseorang yang kalau seumpama diangkat tangannya, maka dia itu tidak merasa itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Wahada halun syarif, yang semacam itu adalah merupakan sebuah keadaan yang mulia. Wa maqamun munif, dan merupakan kedudukan yang sangat lurus. Ya izu ala aksari nasi al-usul ilai, yang sangat jarang terjadinya sekarang kepada manusia. Fakaifa tahaqqaqu mimma yanbani alaihi, bagaimana akan terlaksana apa yang sudah berlaku di dalam dirinya itu. Wa fil mas'ala allati ta'ti bi athari hadza tanbihun ala hadza makna. Bagaimana itu akan terjadi, akan terlaksana kalau semua dalam masalah itu ternyata ada pengaruh-pengaruh sepanjang disebutkan itu. Yaitu pengaruh apa? Dengan kehendaknya, tanpa kehendak Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya seorang hamba itu begini loh. Kalau kita itu terlintas dalam hati kita untuk berdoa seperti disebutkan tadi, berarti kan Allah berkehendak untuk orang itu sesuatu yang dilintaskan itu. Yang melintaskan siapa? Allah. Yang berkehendak siapa? Allah. Berarti kalau sudah dilintaskan dalam hati kita, kita itu husnudzon bahwasanya berarti Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita ini. Ya, begitu pula doa-doa yang lainnya, seperti kalau doa-doa Allah menyatakan masrana wal niyatana wal ma'dziratana wa talamu hajatina wa tina su'alana. Itu kan doanya Nabi. Yang kalau dibaca itu akan mudah rezekinya, mudah urusannya, semuanya kan. Nah, berarti kalau kita itu ditakdirkan, dilintaskan untuk membacanya, berarti Allah berkehendak untuk kita seperti itu. Nah, jadi yang melintaskan dalam hati kita siapa? Allah. Jadi enggak usah apa kita itu merasa putus asa. Terus saja kita mau minta setiap doa, sholat, kita minta supaya haji misalnya atau supaya umrah. Ya udah, terus minta. Berarti apa yang dilintaskan Allah. Sesuatu yang dilintaskan oleh Allah Ta'ala itu terbaik bagi kita. Ya. Kan sama kayak tadi tuh, Ustaz. Sama kayak tadi. Kalau beli rumah apa haji? Ya. Berarti kan sebagiannya itu kan bisa untuk haji. Sebagiannya itu. Dan artinya kalau rumah itu termasuk suatu hajat ya. Suatu kebutuhan. Kebutuhannya manusia itu kalau semua terasa cukup, jadi misalnya beli rumah yang sekian itu standar untuk dirinya. Masih ada lebihnya enggak? Ada lebihnya berarti tetap bukannya wajib. Artinya kalau beli rumah sampai rumah itu mewah dan sebagainya, nah, maka hukumnya enggak boleh beli rumah itu gitu. Karena ada kaitan dengan kewajiban haji ya masyarakatnya. Walaupun masih nyewa, dia enggak jadi masalah. Jadi boleh dia itu beli rumah dulu. Cuma rumahnya itu harus standar. Nah, jadi artinya dengan keadaannya dia. Nah, kalau masih ada lebihnya, baru dia wajib. Nah, enggak apa-apa. Allah, jadi selama kita hidup masih boleh diutamakan. Kita mau kawin, misalnya, kita diutamakan. Kalau kita kawin, kita gunakan uang itu untuk kawin, kita enggak wajib haji. Habis kena uangnya, misalnya. Ya, masih diutamakan. Ya. Nah, tapi kalau sudah meninggal, maka harus didahulukan yang akhirat, utangnya Allah Ta'ala. Jadi sama seperti tadi Ustazah, itu tadi. Enggak apa-apa, nanti apa? Kayak bai'ul mu'athah aja itu gitu Ustazah. Jadi siapa sih sekarang yang pakai saya beli ini. Kan sudah enggak ada lagi transaksi yang semacam itu sudah enggak ada lagi. Nah, tapi paling tidak kita itu berusaha untuk tidak meninggalkannya lah gitu, kita tahu gitu. Nah, anak kadang-kadang gitu, jadi beli berapa semuanya, saya jual ya, saya beli ya gitu. Ya, kadang-kadang kalau nanti ya saya jual gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi, tanyakan. Visual. Fius ada? Ya. Masih muda, ibunya masih tua, ahsan di, karena kewajiban haji kan bukan alal fauri ya, alat tarawih. Nah, jadi kalau ana ya lebih dahulukan ibu dulu. Insyaallah dilipat gandakan itu, jadi sebab rezekinya lebih luas itu. Maaf ustazah. Fatihah lani hanallah jalan Allah minal muhrimat wa jalan Allah minal muhrimat wa jalan minal taqiyat wa jalan minal salihat wa jalan minal tasul barakat wal adiyat wa wala wa riayat wa nallah jalan minal tasul bin Nabi SAW yagdatana umana man fi dunya qabilal akhir nallah jalan minal maiftakhir bin Nabi SAW mahibbunan Nabi SAW wa naftahir bin Nabi SAW lahadini yaukinadin salihah wa lamana wa salih al-Fatihah.